di lapangan ini di sekolah Darul Fikr, kita bersama-sama bisa bergabung dalam jamaah subuh yang luar biasa pada pagi hari ini. Semoga semua kebaikan-kebaikan jamaah subuh terlimpah pada semua yang hadir pada hari ini, yang sudah salat isya semalam berjamaah lalu dilengkapi dengan salat subuh berjamaah, mudah-mudahan terhitung pahalanya seakan-akan salat semalam penuh. Yang sudah melakukan salat subuh berjamaah karena Allah pada pagi hari ini, mudah-mudahan dicatat termasuk yang mendapatkan amuritan fiyamul qiyamah, mendapatkan cahaya sempurna nanti di hadapan Allah di akhirat kelak. Dan yang lain juga mendapatkan keberkahan sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di awal paginya sehingga para sahabat kali ini melakukan aktivitas termasuk perjalanan bisnis. Lillahi Quraishin ilafihim rahilat asyita'i wassif pas waktu subuh. Kenapa? Untuk mengambil berkah waktu subuh ini yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan juga kepada semua yang mudah-mudahan mendapatkan fasilitas fi zimmatillah, orang-orang yang salat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala termasuk jaminan rezekinya pada hari ini. Dan orang yang sudah melakukan salat subuh berjamaah, pengambilan keputusannya pun di bawah naungan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ngomong-ngomong jadi banyak ya fasilitas salat subuh berjamaah ini, apalagi besarnya seperti ini. Tapi berkaitan dengan kondisi dunia Islam saat ini, saya melihat ada fenomena menarik kemarin pasca ditutupnya Masjidil Aqsa. Dua hal yang jarang dibidik, yang pertama adalah, kan kita pernah dengar jargon dari Yahudi, katanya Yahudi itu takut kalau sholat subuh umat Islam sudah sama dengan sholat Jumat. Nah, kemarin di Masjidil Aqsa ketika ditutup, di depan pintu Masjidil Aqsa itu di jalan-jalan penuh dengan 30 ribu orang sholat Jumat. Nah, maksud saya sholat subuh. Padahal sholat Jumatnya saja tidak sebanyak itu. Dan 40 ribu lainnya masih di dalam batasan-batasan blokade. Jadi umat Islam yang mau berbondong-bondong datang ke Masjidil Aqsa, Israel takut kalau 40 ribu ini bergabung dengan yang 30 ribu, maka 40 ribu itu di blokade titik-titik lain. Dan anehnya, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak pulang, betul-betul bergadang. Kali inilah Israel kaget dan betul-betul terjadi di dalam wilayah Baitul Maqdis jumlah sholat subuh umat Islam lebih banyak daripada sholat Jumatnya. Dan insya Allah ini syarat kebangkitan Islam di muka bumi. Dan itu rupanya bukan cuma terjadi di Al-Aqsa, tapi juga terjadi di kampung kita di sini. Allahu Akbar. Siap pertahankan kondisi ini? Siap tetap selalu bersatu seperti ini? Siap ingin selalu berukhuwah karena Allah? Siap untuk tidak mau dipecah belah? Siap untuk memaafkan saudara? Siap untuk tidak mau terlibat dalam berita-berita tidak penting tentang saudara kita? Takbir. Bagus. Pada hari ini, sesuai dengan tema yang disodorkan kepada saya, memang ada fenomena menarik. Ini selalunya kalau dekat pilkada, kita cuma tinggal terima jadi gitu ya. Dipilihkan calon pemimpin kita satu pasang, yang kita sendiri kadang nggak ikut terlibat. Ya. Kemarin mau pemilihan-pemilihan ini diajak musyawarah nggak? Hah? Diajak ngomong nggak gitu? Nggak. Jadi gimana prosesnya? Proses memilih pemimpin di Indonesia ini cuma tiga langkah saja. Satu, siapa yang capable atau elektabilitasnya tinggi atau popularitasnya tinggi menurut partai. Gitu kan? Kelihatannya orang ini menurut si partai bagus. Biasanya paling tinggi dinilai apanya? Popularitasnya atau kapasitasnya? Popularitas. Yang kedua, apa partai pendukungnya? yang ketiga berapa uangnya. Betul gak kayak gitu? Ini tidak salah, karena memang selama ini memang begitu budayanya. Memang selama ini sudah begitu, dan rakyat terima-terima aja kan? Ya, Anda kan cuma tinggal terima dipasangin foto di pinggir jalan gitu kan? Ini yang saya ceritakan bukan menyalahkan, tetapi ini yang terjadi dan selama ini sudah menjadi kebiasaan. Nah, pertanyaannya, apakah bisa terjadi perubahan dengan cara memilih pemimpin seperti ini? Dan kadang-kadang hitungan-hitungannya sangat pragmatis, tergantung kepentingan si partai atau si masyarakat. Nomor satu kepentingan siapa kira-kira? Dia mikirin masyarakat juga pastinya, tapi kepentingan siapa nomor satu? Gitu. Ini kondisinya. Enggak usah mencari yang salah, tapi kita sedang mencoba mengamati inilah yang sedang berjalan. Nah, pertanyaannya, ketika partai memilih calon pemimpin, apakah sudah melalui sebuah proses calon karakter dan kapasitas yang memang cocok untuk ditempatkan di satu provinsi atau kabupaten atau kota misalnya? Apakah sudah melalui suatu proses yang baik untuk sebuah kepemimpinan? Wallahu a'lam. Tapi yang lebih menyedihkan lagi kalau menurut saya, kadang-kadang pendek cara berpikirnya. Ya paling 5 tahun doang. Sekarang saya mau nanya nih, misalnya kemarin kepemimpinan Muslim menang di Jakarta 5 tahun dan sekarang menyusun lah program-program yang kira-kira berpihak kepada umat Islam. 5 tahun lagi kalah. Kira-kira program yang kemarin 5 tahun itu dihancurkan gak? Kalau perlu dicari kesalahannya untuk dipenjarakan. Ini kan sedang berjalan di Indonesia. Budaya mencari kesalahan pemimpin yang lalu, kalau perlu setelah itu dipenjarakan oleh pemenang sekarang. Ini bahkan belum naik saja budaya sandera secara politik. Damai gak? Aman gak? Bersih gak? Rusuh gak? Bersatu gak? Dunia kagum gak? Bahkan diam-diam nih Menteri Agama bisik-bisik ke saya, Ustaz, saya nih kalau keluar negeri di hadapan tokoh-tokoh agama bilang bahwa jangan lakukan toleransi umat Islam di Indonesia. Jutaan manusia itu unjuk rasa, mereka damai. Betul? Nah, itu di luar negeri sering dibicarakan seperti itu. Bahkan Pak Presiden sendiri, walaupun banyak yang marah sama gue waktu Idul Fitri kemarin, ya, menggagas dialog ke Presiden. Adalah singkat cerita begini antara pembicaraannya. Di antara pembicaraan beliau adalah, saya tuh kalau keluar negeri, saya bilang sama investor, ayo datang ke Indonesia. Walaupun bangsa Indonesia itu unjuk rasa sampai 7 juta manusia, mereka aman, damai, dan bersih. Takbir. Umat Islam Indonesia adalah umat yang cinta damai. Tidak mau dipecah belah dan tidak mau diadu domba. Betul? Nah, sekali lagi, takbir dulu. Cuma lu tuh maunya marah aja bawahnya sama gue dan sama tokoh gitu. Ustaz, kapal revolusi? Betul gak gitu? Tunggu rumah lu. Ngapain? Perang. Lawan siapa? Gak tahu kan gitu. Ini sendi-sendi pendek kayak gini gampang di dari domba. Pernah, ini bapak-bapak nih, pernah nonton pertandingan antara Holyfield dengan Mike Tyson? Ya, Suleher Beton ini kan, wah kalau mukul itu pokoknya hajar habis gitu kan. Tapi kelemahan dia nih, kalau ronde ketiga musuhnya gak jatuh, dia pusing, dia bingung dia. Ini sendi-sendi pendek nih, walaupun kuat gampang dikalahkan. Nah, Holyfield ini punya otak, si rada-rada pendeta ini. Daripada leher gue patah diajar sama dia, mendingan kuping dijahit tiga jahitan lah. Gitu kan? Nah, yang gue hadapin ini kan sebetulnya orang kuat tapi rada-rada blow-on gitu kan? Nah, yang namanya bertinju itu, bertarung itu, kalau kamu tidak bisa pukul dia jarak jauh, maka peluk dia sampai remuk, gitu kira-kira. Ini kalau suka nonton apa misalnya ada yang UFC misalnya gitu ya, Unlimited Fight Champion misalnya, ini buat cowok-cowok nih yang pengen revolusi nih. Gue ceritain dulu yang sembuh-sembuh pendek nih, ya. Ini gampang diperalat. Kalau modalnya cuma esmosi, bukan emosi lagi, esmosi gitu. Nah, karena kalau jarak jauh dia nggak kena juga, udah mungkin nempel terus sambil tanduk-tanduk kuping si Tyson. Bukan nggak kena, dipeluk lagi, ditanduk lagi kepalanya si Tyson. Harap, lu mau tinju tuh mau main kuping nih kan gitu. Si Holyfield pura-pura bego kan. Dihajar gak kena lagi, ngeles lagi, nempel lagi, tanduk lagi kupingnya lama-lama, ngambek lah sesembuh pendek ini. Oh gitu ya, jadi oke, bisa tinggi, gue gigit juga kuping lo kan, gitu, digigit bener. Akhirnya apa yang terjadi? Diskualifikasi. Gara-gara apa? Sumbu pendek. Kalau rambut asli mah kagak lah ya. Pendek atau panjang? Lu mesti belajar sama Kiai Nur Ali deh kayaknya. Orang Bekasi ini. Yang musulin Indonesia jadi NKRI itu ulama Bekasi. Takbir. Kiai Nur Ali ini yang kemudian datang usul kepada Sub-Nasir. Yang saat itu memimpin Republik Indonesia. Serikat saat itu Indonesia berbentuk federal. Atas keberanian ulama Bekasi dengan ide cemerlang yang diusulkan dan Soekarno pun menerima, jangan Republik Indonesia Serikat, bubarkan, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia. Atas usul ulama Bekasi, pemberani itu jadilah sekarang NKRI. Takbir. Kenapa generasi yang jadi pada sembi pendek kayak begini? Siap sembi panjang? Siap sabar? Nih, kebangkitan umat ini. Nggak bisa ujuk-ujuk begitu saja. Saya kedatangan tamu dari Mesir. Seorang tokoh besar yang hari-harinya itu berbenturan langsung dengan Zionis. Pertama dia ingin ucapkan selamat kepada kita semua di Indonesia karena Allah sudah memilih bumi Indonesia dan umatnya menjadi lokomotif kebangkitan Islam dunia dan itu dari Indonesia. Cuma dia bertanya sama saya, tolong jawab tiga hal. Bagaimana proses pembinaan umat? Dua, bagaimana konsep kepemimpinan? Dan yang ketiga, bagaimana manajemen mengolah ini semua. Ketika saya ditanya tiga pertanyaan tadi, pertanyaan pertama apa? Lo gak perhatiin mereka. Mikirin apa sih? Kebagian sarapan semua gak nanti kira-kira ini? Hah? Insya Allah pesan orang yang minimal alas paro kifat terbiah wa kifat tiada semna kifat idara. Bagaimana ini pembinaan umat, wahai para tokoh? Hari ini masjid-masjid di Bekasi, khususnya kampung kita, apa namanya ini kecamatannya? Sekarang Barat. Ini kan kita bicara kecamatan ya sekarang ini. Atau sudah mulai masuk kabupaten? Ada berapa kecamatan yang ada kira-kira sekarang? Tiga. Enggak, sekarang yang hari kira-kira berapa kecamatan di pertemuan hari ini sholat subuh kita? Satu aja kayak begini. Ini pun kalau bangkit ya bahaya ini. Keturunan-keturunan orang-orang macam-macam Bekasi ini. Bagaimana kalau 23 kecamatan yang dibina sholat subuhnya seperti ini? Sebuah pembinaan yang tidak dimiliki oleh umat dan bangsa lain. Di mana keberkahan subuh yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Apalagi dibiasakan dengan salat subuh berjamaah seperti ini. Orang-orang munafik tidak akan sanggup melakukan ini. Dan Anda yang sudah melakukan salat subuh berjamaah dan mau bergabung di sini, ya Allah, mudah-mudahan Anda yang dicatat oleh Allah terbebas dari penyakit munafik itu. Kan tanda-tanda orang munafik itu apa tanda-tandanya? Salatnya berat pada salat apa biasanya? Salat subuh, ya Allah, mudah-mudahan kita semua tercatat disembuhkan dari penyakit munafik. Amin. Nih, kalau ada orang sakit munafik, kita bawa ke dokter mana? Ada suami munafik, hari ini khilaf, besok khilaf lagi, lusa khilaf lagi, yang kemarin belum selesai khilaf lagi gitu. Nah, munafik-munafik kayak begini nih kira-kira dibawa ke dokter penyakit dalaman yang mana gitu? Susah kan menyembuhkannya? Inilah fasilitas sholat subuh ini. Nah, sekarang kita mau bicara kebangkitan. Saya beritahu dulu modalnya. Allah sudah turunkan izah Islam di Indonesia saat ini. Pertama, umat Islam sekarang melihat peristiwa sosial, politik, hukum, ekonomi ini sekarang dengan cara pandang atau paradigma Islam. Betul nggak sekarang? Betul nggak? Saya pernah ngumpul dengan beberapa tokoh ulama dan da'i seseluruh raya. Seandainya kita bersatu, berkumpul, membangkitkan girah umat Islam, membangkitkan semangat izah Islam, kira-kira butuh berapa tenaga da'i untuk menyadarkan umat seperti sekarang ini, dan butuh berapa organisasi, dan butuh berapa kali training dan pertemuan. Di antara kita ada nyeletuk. Baru rapat aja kita udah berantem untuk kepentingan kelompok masing-masing, gitu kan? Di sana membid'ahkan, di sini bilang aswaja, di situ bilang sunnah, di sini bilang harus sunnah wal jamaah. Dia juga bahannya, tapi gak mau cocok satu sama lain. Benar apa salah? Yang satu jenggotnya bonsai, yang satu agak liar panjang gitu kan. Cuma gara-gara seperti ini, sudahlah. Yang kita lihat kalau memang sunnahnya lebih bagus, sudah kita harus bangga sama dia. Jangan berantem kayak teman gue di sana. Yang satu alumni Mekah, satu lagi alumni Mesir. Yang alumni kan jenggotnya panjang. Yang alumni Mesir kagak pakai jenggot, gitu kan? Nah, apa kata yang alumni Mesir? Ini kebetulan di Kalimantan Timur sana, pertemuan Lebaran. Kamu itu seperti kambing, kok kulihat panjang sekali janggutmu. Yang alumni Mekah bilang, tidak apa-apa aja daripada anjing tidak ada janggutnya. Nah, ini kan gak benar kayak begini. Betul gak? harusnya kalau dia sudah melaksanakan sunnah, kita harusnya bangga dong, ya enggak? Masa ada dibilang jenggot panjang, otaknya bolong. Enggak harus ini yang ngomong kalau kayak begini. Ini bukan saatnya lagi. Allah sekarang sudah turunkan Islam ke Indonesia. Dan itulah yang saya sebut dengan tadbirun rabbaniyun. Lalu ini disalahfahami, tapi saya terus berjuang ke negeri ini untuk melakukan lobby-lobby memahamkan kepada pemimpin-pemimpin negeri bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini sebetulnya adalah atas kehendak, atas berkat rahmat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Memang konsekuensi Indonesia dulu banyak mendapatkan bantuan dari Barat, maka ideologi politik luar negeri atau ideologi politik ekonomi Barat pasti masuk ke Indonesia yang namanya kapitalisme. Investasi Cina baru bisa diterapkan di Indonesia sesuai dengan kos hitung-hitungan yang dikehendaki pemerintah Cina kalau ada unsur politik komunis masuk ke Indonesia. Itu konsekuensi. Contoh kereta cepat Jakarta-Bandung, memang secara teknologi Cina itu sekarang lebih cepat daripada Eropa bikin kereta cepatnya. Ingat gak dulu waktu kita jalan-jalan dari Belanda, Belgia ke Paris, ingat kan? Dulu kira-kira tahun 90-an, masa lupa sih. Kita kan naik kereta itu dari Belanda kan? Hah? Alulah, cepat lupa. Itu kan waktu kita naik kereta Belanda, Belgia, Paris itu kan 250 km per jam kan? Ya? Nggak ada suaranya, cik, nggak ada kan? Wurs gitu kan? Kenapa? Karena relnya itu nggak ada sambungan. Memang kereta buatan kualitas lagu dangdut Surabaya ini memang gitu suaranya. Jog, kan ada batasan gitu kan. Di sana tagak lempel, wuss, gitu. Tinggi. Singkat cerita, mau bikin kereta cepat, dan ini sudah sengaja dari awal direncanakan dengan Meikarta. Dari awal dia sudah konsep itu. Tapi di Cina itu karena politiknya adalah politik komunis, walaupun ideologi komunis pasca Deng Xiaoping, tanya kepada orang-orang masyarakat di Cina setelah 8 kali revolusi, dan sudah capek revolusi orang Cina itu. Karena 8 kali negara itu dijajah oleh 8 negara, miskin terus. Akhirnya tanya pasca Mao Zedong di kepemimpinan Deng Xiaoping, ditanya, hei kalian masyarakat Cina, mau kapitalis atau mau tetap komunis? Masa bodoh, yang penting gimana makan enak, hidup kaya raya dan sejahtera. Ya sudah, sebetulnya kalau kita ke Rusia dan ke Cina, sebetulnya komunisme sebagai sebuah ideologi itu agak berkurang. Yang tinggal adalah komunisme dalam bahasa politik. Ketika kereta Cina mau dimasukkan ke Indonesia dengan kos atau hitung-hitungan angka seperti di Cina, itu nggak bisa masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena kagak ada mafia tanah di sono. Di sini banyak yang mafia tanahnya. Dalam politik komunis itu ditembak mati yang kayak gitu tuh, sehingga lebih murah. Nah sekarang, mungkin nggak investasi Cina masuk ke Indonesia tanpa politik komunis? Nah ini pertanyaan besar, cuma tinggalin dulu sebentar. Ini kelihatannya diajak ngobrol sedikit tatap tinggi lah gitu ya. Nah, supaya ini sumbu pendek nih mikir-mikir juga gimana caranya. Ya, supaya paham apa yang harus kita lakukan. Nah sekarang, untungnya bekal kebangkitan Islam itu sudah diberikan di Indonesia saat ini. Maka tiga pertanyaan itu, bagaimana para pengurus masjid membina jamaahnya? Pengurus masjid punya kurikulum nggak? Hah? Nah, lo kalau nggak punya kurikulum, lo dibawa kemana itu masyarakat itu? Padahal kan harusnya kurikulumnya nomor satu akidah, dua syariah, tiga akhlak gitu kan? Jangan fikir mulu akidahnya nggak ada. Akidah terus nggak khatam-khatam. Memang susah mengkhatam akidah. Tapi kemudian kalau syariat dan akhlaknya tidak dibentuk, adab bagaimana kemudian berbeda pendapat tidak dibentuk, ini bahaya juga di tengah masyarakat. Jadi mulai hari ini kurikulum masjid mesti dibentuk. Persaudaraan antara masjid seperti ini mesti dibina nih. Mesti dibina. Begitu juga salah satu pemimpinan. Ini ada pengurus juga nih, jamaah subuh besar kami ini. Ada sering rapat nggak? Harus ada rapat strategis, rapat koordinasi, dan rapat-rapat teknis supaya semuanya berjalan baik dan ada mekanismenya. Baik. Soal kepemimpinan ini penting. Nah, apa yang terjadi di Indonesia sekarang? Allah berikan yang kedua. Setelah diberikan izah Islam, Allah berikan kepada umat Islam di Indonesia sekarang ini dipaksa kita berukhuwah Islamiyah. Waktu saya datang ke Tasik, di sana kan ormas besar yang paling banyak menentukan itu Persis. Ini orang-orang Priangan Timur memang harus siaga satu aparat ini. Tanya sama TNI sama Polri itu. Betul ya? Kalau ada gejolak Islam di Priangan Timur siaga satu nggak, Pak? Nah, itu markasnya Darul Islam kan di situ. Betul ya? Sama saya lagi Sulawesi, ketika Kartosuwiryo buat Darul Islam di Jawa Barat, di Makassar langsung disambut Sulawesi Selatan dengan Tentara Islam Indonesia, jadilah DIT itu. Di Aceh ada siapa? Daud Bora. Nih lihat nih, sampai akhirnya menjadi NKRI. Ada kesepakatan di negeri ini. Ya, saya cerita kesepakatan para pendahulu. Saya nggak minta Anda setuju atau tidak, ini sudah berjalan. Bahwa Indonesia ini disepakati bukan sebagai Darul Islam, DI. Tapi bukan juga Darul Harb, bukan zona perang. Indonesia ini bukan negara Islam, bukan pula zona perang. Bukan Darul Islam, bukan Darul Harb. Makanya kalau kita bercanda di kalangan kita, di kalangan para ulama ini, kan gak ada Darul Islam di dalam Al-Quran, yang ada Darussalam, kan gitu. Ya, yang ada adalah Darussalam. Ini nih, ada teman-teman HTI di sini. Ada, sabar. Makanya kalau bikin khilafah jangan sendirian. Mesti bareng-bareng. Nah, kalau bareng-bareng mesti menerima pemikiran sahabat, kan gitu. Teman-teman ada yang bilang, udah bikin khilafah Pancasila, kan begitu. Itu bercandanya lah ini, saya cerita tentang bercanda ini di kalangan kita. Sebab kita memang harus punya kebangsaan yang kuat juga. Saya bicara Indonesia dulu dan kebangsaan ini. Tapi dengan cara nyantai lah ya, supaya enggak terlalu berat. Ini supaya si sumbu pendek ini paham, dan kita bangkit bukan individu. Bangkit satu generasi, dan yang bangkit bukan cuma semangatnya tetapi ekonominya, hukumnya, politiknya, sosialnya, budayanya, pertahanannya, dan keamanannya. Setuju? Tapi lu sering curiga sama polisi sih, benar gak? Nah, ini salah saham namanya. Saya dapetin banyak polisi yang lebih hebat taatnya daripada elu. Ntar gue ceritain sedikit. Ada yang gak mau ngadu-ngadu TNI sama Polri? Kalau itu terjadi, siapa yang rugi? Ada yang gak mau bentur-bentur kalau umat Islam dengan aparat? Ada. Kalau itu terjadi, siapa yang untung? Investor yang menginginkan Indonesia kacau. Oke, sekarang bangkit, bangun. Para pendiri negeri ini menyepakati Indonesia menjadi Darul Ahad, Darul Ahdi, wilayah kesepakatan. Oke, tidak Darul Islam, bukan negara Islam, tapi juga bukan Darul Harb, bukan zona perang. Tetapi apa? Darul Ahad, wilayah kesepakatan. Atau dalam kata lain mereka menyebutnya Darus Sulh. Darus Sulh. Apa itu Darus Sulh? Wilayah perdamaian. Kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, berbeda kelamin dulu, berbeda bangsa dan berbeda suku ini, dan berbeda agama, sepakat untuk hidup damai dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah sepakat ini. Indonesia sebagai Darul Ahad, wilayah kesepakatan, dan Darus Sulh, wilayah damai. Sebenarnya, Anda mau yang mana nih? Umat Islam di Bekasi ini sebenarnya. Kita pengen umat Islam bangkit, bakar-bakaran dulu kayak 98 gitu. Ekonomi minus 7, baru kita bangkit, berkuasa. Mau begitu? Atau dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, dengan nilai-nilai Islam yang sudah kita sepakati, Indonesia sebagai wilayah kesepakatan, Indonesia sebagai wilayah perdamaian, kita kembangkan Indonesia yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, sehingga tegak leher kita di dunia internasional. Mau yang begitu atau enggak? Nah, bagus, sudah pintar sekarang. Masih mau bakar-bakaran? Inilah bedanya demo rusuh, demo anarkis dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bukan nahi mangkur. Kalau nahi mangkur itu mestinya diganti itu lambangnya naga itu mestinya. Ini sedikit nyentil lah ya. Kok bisa Ka'bah milik kafir itu kok bisa gitu. Tapi ini politik, ya, kadang beda tipis sehingga bercampur dengan nifak kemunafikan itu. Baik, generasi Salahuddin itu bisa menguasai Palestina dan kemudian punya kekuatan di muka bumi, itu bukan karena pribadi si Salahuddin Al-Ayyubi. Ini ada ulama yang membimbingnya. Siapa itu? Nuruddin Az-Zanki itu. Dan ini bangkit, kalau kita bicara, ngomong-ngomong, tangga sih Salahuddin? Ini bukan tukang bakmi di samping rumah lu, ya sih Salahuddin ini. Salahuddin aslinya orang mana? Hah? Kampung Bojong sana, bukan? Dia adalah non-Arab. Saya bicara dengan Arab saja, karena kemarin ketika Al-Aqsa ditutup, sepi dunia Arab itu, justru yang ramai fotonya diangkat di dunia ini, yang membela Al-Aqsa adalah selain Indonesia, Malaysia juga Turki, dan dunia berharap kebangkitan itu, pembelaan terhadap Al-Aqsa itu adalah dari masyarakat Indonesia, karena populasi muslimnya terbesar di muka bumi. Udah nyumbang belum? Menyumbang belum? Kalau Islam ini bangkit di dunia, jadi yang bangkit ini bukan cuma satu orang, satu generasi, bahkan Allah takdirkan Salahuddin Al-Ayyubi menjadi pemimpin, itu takdir Allah. Dan dunia Islam saat itu sudah bersatu setelah pura-pura sebelumnya. Bersatu dunia Islam itu. Ya Allah ma'al jama'ah. Yang namanya kemenangan itu kalau Allah yang tolong, dan Allah tolong kita kalau kita berulah bersatu. Siapa bersatu? Yang namanya bersatu beda-beda gak apa-apa dong. Misalnya pergi haji satu tenda, capek semua, satu kamar kan bisa berapa orang. Ini ngeroknya ala jazz, yang itu ngoroknya ala rock gitu kan. Gimana? Ya, perbedaan-perbedaan ini kan pasti terjadi. Nah, kalau mau bersatu, ini masalah umat Islam terbesar di Indonesia saya lihat nih. Cara berpikir manusia ini beda-beda nggak? Mas, teks-teks agama itu kadang-kadang multi-interpretasi ya? Nggak paham juga ketinggian istilahnya. Karena ada yang bilang begini, sudahlah, kita nggak tahu perkataan si Ahok ke suai si Ahok itu sendiri, kan gitu. Udahlah, nggak usah merasa paling jago tafsir, karena cuma Allah yang tahu apa tafsirnya. Pengen jitak deh rasanya. Al-Quran itu memang ada yang muhkamat, ada yang mutasyabih, kan begitu. Tapi kalaupun ayat-ayat itu mutasyabih, ada multi-interpretasi, kan gampang ya rujuk lagi kepada ayat-ayat yang muhkamat. Merujuk kepada ayat-ayat yang sudah jelas interpretasinya. Pak, kalau memotong ngomong-ngomong dong, biar saya juga pasang aksi gitu. Gimana? Buat laporan ke atasan kan? Lu jangan salah laporan, ini ustadznya baik nih ini. Ya. Udah Pak? Nah. Bilang Pak Ustadznya Indonesia merah putih gitu Pak. Baik. Jadi begini. Sampai mana tadi ceritanya? Ayat-ayat multi interpretasi. Lihat. Perbedaan di antara kita itu keniscayaan mendekati pasti. Kenapa? Nususun mukhtalifu wa uqulun, apalagi namanya, teksnya bisa berbeda-beda dan multi-interpretasi, dan cara berpikir juga berbeda-beda. Apa istilahnya? Nusus mukhtalifa wa uqul, apa istilahnya setelah itu? Teksnya multi-interpretasi, cara berpikirnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi ada suami punya dua istri. Dua-duanya cinta sama lakinya. Beda gak cara cintanya? Beda. Jadi istrinya berapa rencananya? Meninggallah si suami ini. Pas yang jagain di rumah sakit, bini kedua. Bini kedua ditanya sama dokter, bu, ini nanti jenazahnya alamat rumahnya di mana? Gak mungkin dong dikasih alamat bini tua. Betul gak? Akhirnya bini tua marah, ini kerjaan dia memang selalu ingin berkuasa. Waktu hidup pengen berkuasa, mati pun pengen berkuasa. Ini kata si bini. Jadi rencananya bini berapa? Walhasil bini pertama bilang, cegat ambulan bapak lo. Kepada anak-anak dia bilang begitu. Betul, sampai gang ditutup jalannya, diarahkan ke rumah bini tua. Sukses gak jadi suami? Hah? Hatinya aja masih dicintai begitu. Aduh, dunia ini syahwat aja urusannya. Baik. Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berbeda? Ya sudah. Siapa yang mau kita berbeda ini? Allah. Nih, yang namanya perbedaan itu sunnah kauniyah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Allah yang mau kita berbeda ini, Allah jadikan sebagian kamu menjadi ujian, menjadi fitnah bagi sebagian yang lain. Pasti itu. Gak mungkin kita bisa kompak dulu. Tapi ada syaratnya kata Allah kalau kamu mau kompak. Mau tahu gak? Mau banget atau mau doang? Hah? Mau banget? Atas wilu, itu jawabannya. Setiap kamu, sebagian kamu akan menjadi fitnah bagi sebagian yang lain. Ini maunya siapa? Allah. Ini sunnah kauniyahnya. Tapi jawabannya adalah kalau kamu mau bersatu, atas biru, mau gak kamu bersabar, kata Allah, atas perbedaan ini. Mau bersabar? Kalau kamu mau bersabar, lanjutan ayatnya, wa kana Allahu basiran. Maka Allah akan melihat kamu, dan Allah akan satukan kamu. tapi harus turun pada satu mekanisme, pada satu aturan. Nih, misalnya, misalnya, memang segala sesuatu itu harus pakai ilmu, dan ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Ilmu itu apa? Qala Allah wa qala. Jadi enggak semua orang menuntut ilmu itu sebetulnya mendapatkan ilmu sesungguhnya. Contoh nih, ini koreksian saya juga kemarin kepada tokoh agama dan tokoh aparat di Indonesia. Puncak-puncak saya bilang, Indonesia ini enggak akan bisa rapih barisan persaudaraannya kalau setiap konflik sosial selalu langsung aparat yang turun. Ini saya kasih tahu sama Polsek gitu ya, juga sama Koramil, jangan langsung turun Pak. Karena kearifan lokal di Indonesia ini, kalau ada konflik sosial kan ada undang-undang PKS, undang-undang nomor 7 tahun 2012. Ya, sebelum masuk ke situ, saya ingat ini, perceraian, ada kepala KUA nggak di sini? Angkat tangan Pak, atau pengurus KUA? Enggak. Enggak ada. Ada orang KUA di sini nggak? Hah? Bukan malu, tawadu, suzon aja berwarna. Tawadu, tahu tawadu apa artinya? Tahu warna duit gitu. Jadi begini, 70% kasus di KUA itu masalah perceraian dan masalah perceraian ini, kasus rumah tangga ini. Dan sekarang yang terjadi di seluruh Indonesia, masalah rumah tangga ini, penyebab perceraiannya itu bukan karena talak, bukan karena suami ceraikan istri, tapi hulu istri yang minta dilepas dari suami. Betul gak Bu? Betul gak Bu? Banyak gak istri-istri menderita di sini? Jangan keras-keras, ketahuan gitu. Jawabnya pelan-pelan aja. Banyak gak Bu? Istri tidak bahagia banyak gak Bu? Banyak tuh Pak. Bu, jawab benar apa enggak? Ya, Ibu bilang benar apa salah, saya kasih satu pertanyaan. Kesalahan terbesar suami di hadapan istri, ini Bapak harus tahu. Kesalahan terbesar suami di hadapan istri nomor satu adalah egois, betul enggak Bu? Tuh, betul. Biar Bapak orang sadar, ya. Puas ibu, puas. Kesalahan terbesar suami-suami di depan ibu-ibu, gue pada tahu, pelit, betul gak Bu? Betul kan? Ada yang enggak, tapi dikit lah gitu. Hah? Iya enggak, berarti suaminya baik ini. Tapi egois ya? Iya. Ini pun gara-gara ibu salah faham. Enggak ada suami egois, itu enggak ada. Ini perempuan kalau marah itu tuh suami-suami itu enggak punya perasaan, betul enggak Bu? Betul enggak Bu? Laki-laki itu memang makhluk yang enggak punya perasaan. Enggak, bukan laki-laki enggak punya perasaan, perempuan enggak punya otak. Betul enggak Pak? Kesalahan terbesar istri di mata suami, mau tahu ibu-ibu? Istri-istri itu cerewet, betul gak Pak? Biar lo tahu rasa pada. Kesalahan terbesar bini kedua di mata laki, biar ibu-ibu tahu, boros, tukang belanja, betul gak Pak? Ini juga salah faham. Ini karena gak pakai mekanisme gimana nih. Kalau sampai urusan rumah tangga kita sendiri nggak paham satu sama lain, nggak punya mekanisme penyelesaian masalah, rumah tangga juga nggak bisa kompak. Siap masuk surga keluarga? Siap masuk surga keluarga? Gimana nih caranya? Harus kompak. Kompaknya ini gimana nih? Jannatu adamin yadukhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum. Terus ayatnya. Emang lu gak lihat masuk surga keluarga ya, sampai ayatnya pun gak hafal. Gimana lu bisa dipimpin keluarga kalau gak kembali ke ilmunya? Ilmu itu qala Allah wa qala. Ini saya lagi bicara ilmu supaya ku terbangkit ini. Pak, siap menjadi suami pemimpin masuk surga keluarga? Siap gandeng tangan istri kita ke surga? Siap gandeng anak-anak kita ke surga? Takbir. Tapi jangan kasar-kasar sama bini, ya. Ibu siap menjadi pendamping suami masuk surga? Siap menjadi ibu yang membawa anak ke surga? Siap menjadi sekolah madrasah buat anak-anak kita masuk surga? Takbir. Bacain ayatnya tadi yang gue bacain. Suruh baca lo ketawa pada Jannatu adenin. Sama-sama. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ada surga yang namanya surga Adam. Satu keluarga akan masuk semuanya ke surga ini. Kalau apa nih syaratnya Ustaz? Kalau bapak-bapak mereka salihun, kalau pasangan-pasangan mereka salihat, kalau anak cucu keturunan mereka salihun wa salihat. Gitu. Jadi apa syaratnya kalau masuk surga keluarga? Nah, ilmu qaulullahnya begitu. Tapi kalau anak laki-lakinya laki saleh, wah gawat ini. Bu, kalau nanti anaknya salat subuhnya di rumah, jangan dimarahin. Ada nggak ibu-ibu kalau lagi sahur, kesel banget sama anaknya? Kah, itu bangunin cari kamu tuh. Mami capek deh rasanya bangunin dia, tidur kayak tebo mati, sambil masak semua kayak gitu. Itu masakannya jadi enak kalau matanya gitu. Jadi enak. Ini ada nih kurang asem banget sih kalau dibangunin susah banget gitu. Bangunin aku, bangunin rumah. Kira-kira bagaimana cara si kakak bangunin adiknya kalau kayak gitu? Lembut atau kasar? Mungkin gak bangunin kayak begini. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau gak jamaah tahu namanya. Walaupun sholat 1000 tahun, kalau kagak jamaah cowok kawin namanya, kan gitu. Jadi kalau anaknya gak sholat subuh berjamaah jangan dimarahin. Alhamdulillah anak mama sudah sholat subuh di rumah, top, jadi lelaki salehah gitu. Si anak protes dong. Mana sembarangan yang ngomong ya, emang aku perempuan. Loh, yang boleh sholat subuh di rumah laki itu perempuan. Perempuan sih. Terus lu apa namanya? Ya gitu deh, kan gitu. Tapi sejujurnya nih Maya, mama lebih menyedihkan. Loh, kok jadi mama? Mama kan cewek. Mama tuh suaminya suami solehah. Ya. Ada gak suami solehah di sini? Oh, rupanya generasi solehah ini gara-gara adanya bapak-bapak. Gak bisa soalnya. Ilmu selanjutnya, supaya rumah tangga ini kompak, masyarakat kompak, harus ada ilmunya. Ilmu itu apa? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Kenapa banyak perceraian di Indonesia ini dan hulu perempuan yang minta dilepas? Karena banyak suami gagal jadi suami, banyak ayah gagal jadi ayah. Apalagi menyelesaikan konflik di dalam rumah. Kalau tanpa ilmu, tanpa bimbingan ulama, bahaya. Contoh, kalau ada konflik di rumah tangga yang sudah berkepanjangan dan susah diselesaikan, faba'athu ilmunya, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Lalu strategi mengatasi konflik versi Al-Quran, versi ulama, ya. Sebetulnya negara ini sudah punya undang-undang bagaimana menyelesaikan konflik di antara umat, dan itu dari para ulama. Apa itu? Musyawarah mufakat. Sana satu buat para lawyer, buat para pengacara, jangan dulu masuk. Kalau ada konflik rumah tangga, jangan masuk. Kalau langsung lawyer yang menangani, umumnya cerai di rumah tangga. Mekanismenya kalau ada masalah dalam rumah tangga, panggil orang bijak dari keluarga laki-laki, yang bijaksana ya, jangan lebih bijak sini. Kita biasanya bijaksana atau bijak sini? Lawyer bijaksana atau bijak sini? Bijak sama yang siapa? Sama yang dia bela kan? Lihat, putus orang bijak dari keluarga perempuan, bijaksana atau bijak sini? Orang bijaksana itu yurida islahan. Kalau kedua orang bijak dari pihak suami dan pihak istri ini menghendaki islah, kebaikan, mengatasi konflik, yuwaffiqillahu bainahuma. Allah turunkan taufiknya, tiba-tiba keinginan itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Maka kalbunya orang yang bertikai ini disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau lawyer yang langsung masuk, lawyer pasti membela kliennya. Memang melihat kebenaran sisi klien dan melihat kebenaran sisi lawan klien, tapi lebih banyak berpihak kemana? Kepada kliennya. Ini yang seringkali gak selesai. Begitu juga masalah sosial. Kalau tidak diselesaikan seperti yang digambarkan dalam Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh siapa? Hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia ini gak akan beres kalau dalam memilih pemimpin tidak berdasarkan sila keempat. Apa sila keempat? Jangan-jangan lu belum hafal lagi nih. Ini orang-orang Islam, Islamik gitu di radikal hanya gara-gara gak hafal lagu kebangsaan sih. 17 Agustus tahun 45. Terus Hari Merdeka Nusa dan Bangsa Merdeka. Sekali merdeka tetap. Kita tetap tetap sedia kita tetap setia, tetap sedia. Ini makanya itu diradikal gara-gara ketika saya menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk Indonesia saat ini, saya sedang menekankan surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Dari Sabang berjajar sambung menyambung. Terus Indonesia boleh, nasyid boleh, nasyid-nasyid Arab gitu boleh. Tapi gara-gara lo kebanyakan nasyid, akhirnya dituduh intoleran. Gara-gara itu dia paham, nasyid lo sebetulnya bagus. Betul kan? Berkibarlah lambang suci di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap siapa berani menurunkan engkau serentak membela sang merah putih yang perwira Tabor. Ini wilayah kita yang harus kita pertahankan. Setiap jengkal tanah Indonesia diperjuangkan oleh para pahlawan dengan penuh takdir, dengan darah dan nyawa. Katakan, Arduna min aqidatina. Arduna, bukan Arjuna, Arduna, bumi kami. Arduna, bumi kami, tanah kami. Min aqidatina, bagian daripada akidah kami, bagian daripada ideologi kami. Tidak akan kami lepaskan sejengkal tanah kami, walau sejengkal sekalipun, karena itu bagian dari akidah kami. Maka kami akan pertahankan dengan darah dan nyawa kami. Takbir. Jangan sembarangan lo jual negeri ini. Itu nasionalis sejati. Nah, jangan dulu diceritakan oleh Nasir dalam bukunya Negara dan Agama. Ada pentolan PKI yang takut dibunuh setelah kalah PKI. Dia menyamar, Pak. Tokoh PKI ini menyamar menjadi orang gila. Yang hari-harinya, supaya gak ketahuan tokoh PKI, di jalan-jalan pura-pura gila menjadi Indonesia Raya. PKI menyamar lalu nyanyi lagu Indonesia Raya. Ini mohon maaf, tengah malam pulang dari Gresik semalam. Sungguh hajar lagu di sini mantap gitu. Saya berhenti sebentar. Tokoh PKI pura-pura gila nyanyi lagu apa? Ngerti maksudnya? Lo pikirin sendirilah maksud perkataan gue. Pimpinan PKI pura-pura gila nyanyi apa? Udah, lo tafsirin sendiri perkataan ini. Jika ingin Indonesia bangkit dengan Islam, saya beritahu, Cina memang bangkit dan maju dengan doktrin komunisme karena kearifan lokal Cina adalah komunis. Tapi Indonesia akan bangkit dan jaya bersama Islam karena Islam adalah kearifan lokal bangsa Indonesia. Takbir. Gitu. Namun ini hanya bisa terjadi kalau satu, cara berpikir kita mau merubahnya, dan kepemimpinan kita juga kepemimpinan berdasarkan kearifan lokal kita yang mau mengerti tentang bangsa ini. Dan yang ketiga, kebangkitan bukan hanya dari sisi pemikiran tetapi juga politik, ekonomi, hukum, budaya, dan seterusnya. Tadi saya bicara tentang sila keempat. Nggak boleh jadi pemimpin bagi Indonesia ini kalau orang itu tidak berhikmah. Karena kerakyatan di Indonesia harus dipimpin oleh siapa? Oleh siapa? Oleh hikmah, gitu kan pesannya. Hikmah itu artinya al-ilmun nafi' wal-amal salih. Hikmah itu, saya tanya dosen-dosen fisik di kampus-kampus. Gue mau tahu dong, apa bedanya hikmah dengan kebijaksanaan di sila keempat itu? Ada yang bisa bantu saya perbedaannya? Ini ahli Pancasila yang selalu bilang, saya Pancasila. Bantu gue dong bedain apa bedanya hikmah dengan kebijaksanaan. Ada yang bisa bantu? Kerakyatan yang dipimpin oleh apa? Hikmah terus? Singkatnya, kalau kita kembali kepada ilmunya para ulama, kepemimpinan para ulama, kenapa kemudian Pancasila ini istilah Muhammad Nasir sebagai apa namanya Pancasila ini? Kulla alal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa. Bagian Nasir, walau awalnya sempat terjadi perdebatan, kemudian disepakati Pancasila itu adalah kalimatul sawa'nya umat Islam Indonesia. Titik temunya Di Darul Ahad Indonesia, antara Muslim dan non-Muslim, prinsip kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini adalah Pancasila itu. Jelas? Ini kasih tahu yang ngomong saya Pancasila, tapi dia kagak faham apa itu Pancasila. Dan bilang sama yang bilang dirinya sebagai Pancasila, Indonesia hanya boleh dipimpin oleh pemimpin yang berhikmah. Berhikmah itu artinya berilmu dan beramal saleh. Keputusannya berdasarkan kebijaksanaan dan didasari oleh prinsip musyawarah dan perwakilan. Tapi ini sekarang sedang dikhianati di republik ini. Apakah pemimpin Indonesia berhikmah? Harus begitu? Keputusannya kebijaksanaan atau kebijaksanaan? Sekarang sudah perwakilan atau tidak? Bahkan MPR pun sudah ompong fungsinya untuk menyelesaikan PKS, penanganan kasus sosial Indonesia ini. Akhirnya kasihan aparat, dikit-dikit aparat. Semua masalah dibawa kepada hukum. Hukum selalu ke pengadilan, bisa penuh itu penjara. Ada yang salah di Indonesia ini dalam menangani penanganan sosial ini. Akhirnya, bisnis kasus. Betul enggak? Ini yang terjadi, bisnis kasus. Kalau kita kembali kepada kearifan lokal di Indonesia, dan di sini pentingnya ulama hadir di masyarakat, maka di Bekasi, jalankan undang-undang. Karena banyak pemerintah daerah yang tidak mengamalkan undang-undang ini, sehingga kepemimpinannya seringkali menimbulkan kekacauan, karena harus balik modal. Ada punya kepentingan politik yang lebih tinggi. Maka tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh-tokoh masyarakat, kalau ada konflik sosial, cepat turun dan jangan langsung aparat, saran saya. Sama halnya, kalau ada masalah rumah tangga, jangan langsung lawyer. Jelas? Jadi tokoh agama saya berfungsi, turun. Dan jangan mau terus kayak begini modelnya, kita cuma disiapin dua badut setiap pilkada. Ini maaf bahasanya badut. Ujung-ujung tiba-tiba kita cuma disuruh cari, disuruh jadi cheerleader. Oh ini bagus nih, bagus nih. Dia bedakin, dia topengin nih badut kayak begini. Tokoh masyarakat harus turun. Itu menentukan kriteria. Itu berbincang kepada partai setempat. Kami gak mau cuma bisa masuk begini. Dan kalau ingin bangkit dan menang, umat Islam, insya Allah kalau umat Islam yang menang, damai Indonesia ini, betul? Kalau umat Islam yang menang, bersatu Indonesia ini, betul? Sekarang saya dapat laporan, mau ada banyak sedunia yang tidak mau lagi sama Indonesia dan ingin pecah dari Indonesia. Mau lihat Pontianak, lihat Minahasa, lihat Timur Leste. Gak ada ceritanya umat Islam ingin pecah dari NKRI, betul? Siap bersatu? Betul, jangan nonton umat Islam. Minoritas pun akan kita jaga, benar? Ya, ada aturan kita seperti ini. Makanya sekarang kita umat harus bangkit. Umat jangan mau menjadi objek politik. Umat harus jadi subjek politik. Di dalam negara demokrasi ini, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, jadi rakyat harus berbicara, rakyat harus itu menentukan, berani protes ke partai. Kenapa kami selalu disiapkan dua balik versi Anda, kepentingan Anda ini? Mana itu kepentingan kami? Siap? Siap apa? Lu siap-siap aja lagi. Nanya dong siap apaan gitu. Siap menjadi subjek politik. Jangan mau dibohong-bohongin lagi. Benar gak? Karena 2018-2018 ini, 2019 ini tahun politik. Ini versi ketua MPR RI. Kok bisa ya? Jawa Barat ini kan musuhnya berapa persen kira-kira Jawa Barat ini? Hah? Berapa persen muslim Jawa Barat ini? Wah, katakanlah 90% walaupun belum ada penelitian khusus gitu ya. Tapi anehnya 40% anggota DPR RI Jawa Barat itu non muslim. Kok bisa, ada apa dengan Jawa Barat ini? Dan hati-hati, di pilkada dan pilpres, siapa yang menang di Jawa Barat maka dia akan hampir menang seluruh Indonesia, karena Jawa Barat ini seprimanya Indonesia. ada 45 juta orang. Jadi semua sedang berfokus ke sini. Dan hati-hati orang Jawa Barat, ini lagi banyak sihir di Jawa Barat ini. Siap bela Islam, siap pilih pemimpin yang siap bela Islam. Jangan pilih yang tidak bela Islam, siap. Siap milih calon yang hanya beraspirasi Islam. Kita susah selama ini karena dibohongin KTP-nya Islam, tapi setelah duduk punya jabatan dia nggak bela Islam. Ada nggak kayak begitu? Nah, sekarang semuanya yang hadir di sini nih, siapa yang hari-harinya mikirinnya 24 jam itu banyakkan Islamnya? Ada? Bangun tidur mikirin Islam, belum tidur makan mikirin Islam siang-siang, bahkan doanya pun sebelum dia berdoa malu berdoa untuk diri sendiri sebelum berdoa Allah maghfirul muslimin wal muslimat. Malu orang Islam sesungguhnya itu sebelum mendoakan dirinya sendiri dan doakan dulu muslimin dan muslimat itu. Sebenarnya orang-orang yang berKTP Islam kaya raya, punya jabatan, punya pangkat, sering dipakai berjuang untuk Islam atau untuk dirinya sendiri? Salah pilih selama ini. Makanya kalau ada undang-undang tidak berpihak kepada umat Islam, ini gara-gara kita salah pilih. Apa kata Soekarno? Hai orang-orang Kristen, kalau ingin terapkan Injil di Indonesia, silakan penuhi parlemen. Wahai orang-orang Islam, kalau ingin terapkan Al-Quran di Indonesia, silakan penuhi parlemen. Jadi pilih siapa? Yang siap bela takbir. Udah faham lu sekarang? Faham? Ada yang bilang begini, Ustaz, gak usah pakai agama, Ustaz memilih pemimpin. Kalau Ustaz naik pesawat, apakah Ustaz tanya apa agama pilotnya? Beda, Mayol. Orang Islam itu punya prinsip, lihat nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini prinsip nih. Qul innani hadani rabbi ila siratul mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Terus nih, kalau Anda mengaku agama Anda adalah mengikut millata Ibrahim, ingat, wa bidzalika umirtu. Beragama itu bukan larang bebas, agama itu bukan karya akal. Beragama adalah, kata Ibrahim, wa bidzalika umirtu. Begitu aku diperintahkan, diperintahkan apa? Aku sudah mendapatkan hidayah dari Tuhanku untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Hidayah itu membawaku kepada agama yang lurus dan tidak menyekutukan Allah. Hidupku, matiku, bahkan salah sebutku, salatku dan ibadahku semua untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih balik ke umur itu. Jadi kita beragama ini punya pegangan berdasarkan perintah, enggak berdasarkan karya akal kita. Dan ketika kita memilih pemimpin berdasarkan agama, dilindungi undang-undang atau tidak? Dilindungi undang-undang. Demokratis itu tidak? Demokratis. Pasalnya 9 ayat 1 dan 2. Boleh itu. Dan kita diperintahkan. Memilih pemimpin itu adalah memilih yang betul-betul membawa minimal dua hal. Dalam politik itu, pemimpin politik. Satu, menjaga agama kita. Dua, untuk kepentingan rakyat. Itu saja sebetulnya. Nah, karenanya jemaah rahimakumullah, hati-hati memilih pemimpin Jawa Barat. Gampangnya gini aja deh. Cari pemimpin muslim yang siap bawa aspirasi umat Islam. Siap? Itu aja kriterianya. Kalau dia gak mau kontrak itu, jangan dipilih. Pilih yang siap bawa aspirasi umat Islam. Caranya gimana? Mau gak mau kita modalin. Siap bayar buat pemimpin kita? Kalau enggak, dia akan dibayar sama pemodal. Siap berinfak? Ini tapi jangan sembarangan. Coba antar tokoh Jawa Barat ini bermusyawarah. Karenanya nanti saya undang tokoh-tokoh nanti setelah pertemuan ini. Sedikit saya mau bicara. Ya, kalau mau berkumpul silakan nanti sama Ustaz Husin. Nanti bicara. Gimana sih maunya Jawa Barat? Nanti kita di pusat ikut mengendorse saja. tapi yang memutuskan misalnya adalah orang-orang Jawa Barat ke depan, dan Anda sekarang yang akan dijadikan sebagai bancakan ini. Seperti Indonesia ini Jawa Barat, menang di Jawa Barat dia akan punya vitalitas untuk seluruh Indonesia. Nah, jemaah rahimakumullah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa kembali kepada agama dalam menjalani hidup ini. Dan tetaplah jaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tutup sebagaimana saya membuka ayat tadi. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Pernah enggak bersyukur anaknya punya Allah yang enggak punya anak itu? Pernah bersyukur begitu? Jarang ya. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Alhamdulillah untung Tuhan gue enggak punya anak gitu. Kalau Tuhan kita punya anak gimana jadinya? Hah? Pilih kasih enggak Tuhan kita? Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Alhamdulillah untung Tuhan kita itu enggak punya partner dalam kepemilikan, dalam kekuasaan di dunia ini. Betul enggak? Sering bersyukur enggak punya Allah yang enggak punya partner itu? Enggak punya syarik, enggak punya sekutu. Sering bersyukur. Kalau Anda terus mengamalkan tauhid pasti sering bersyukur. Dan yang ketiga, walam yakun lahu waliyyun min dzil. Bersyukur enggak punya Tuhan yang enggak perlu penolong di dunia ini dari kalangan manusia, karena Tuhan kita tidak hina. Kalau Tuhan butuh anak di dunia ini, butuh penolong di dunia ini, hina enggak Tuhan? Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.